menatap kamu, mengapa kau terdiam? Bermuram diri tersimpuh, jatuh layu. Melihat kamu, mengapa kau membisu? Bersedih hati di penggal cinta lamamu. Biarkan pedih. Kisah cinta.